Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qara'na hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. عند أصحاب الدين يقرؤون كلهم عند أصحاب اللغة يقرؤون كلهم Barakallahu fiikum. Kita lanjutkan. Ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang menjelaskan berkurangnya iman seorang hamba dengan sebab kemaksiatan yang dia kerjakan. Kita baca satu sanad lagi yang disampaikan oleh al-Imam Muslim rahimahullah, baru kita ambil faedah. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, wa haddatsani Hasan ibn Ali al-Hulwani. Dalam menceritakan kepadaku Hasan ibn Ali al-Hulwani, Abu Muhammad thiqatun hafidun. Qala haddathana Ya'qub ibn Ibrahim. Huwa Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'ad Abu Yusuf az-Zuhri. Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'ad Abu Yusuf az-Zuhri thiqatun imamun hafidun. Qala haddathana Abdul Aziz ibn al-Muttalib. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibn al-Muttalib Al-Makhzumi Al-Madani. Imam. An Safwan Ibn Sulaim. Dari Safwan Ibn Sulaim. Abul Harith Az-Zuhri Al-Qurashi. Thiqatun kathirul hadith. An Ata ibn Yasar. Dari Ata ibn Yasar. Maula Maimunah. bekas budak Maimunah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, wa Humaid ibn Abdurrahman, Humaid ibn Abdurrahman ibn Auf, putra dari sahabat Abdurrahman ibn Auf. Jadi Sofwan ibn Sulaim meriwayatkan dari dua gurunya, Atha ibn Yasar, kemudian Humaid ibn Abdurrahman. Dua-duanya tabi'in thiqah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, wa haddathana Muhammad ibn Rafi'. Ha, tahwilus sanad, pindah sanad. Imam Muslim menyebutkan dengan jalur yang kedua. Wa haddathana Muhammad ibn Rafi', telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Rafi', Imam Hafidh. Qala haddathana Abdul Razzaq, telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq. Huwa Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani. Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani rahimahullah. Kana yahfadu nahwan min 17 alf hadith. Hafalan beliau kurang lebih 17,000 hadith. Imam ahli Yaman, imamnya penduduk Yaman. Qala akhbarana Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Ma'mar. Wa Ma'mar ibn Rashid al-Basri thumma al-Yamani. Ma'mar ibn Rashid al-Basri, lahir di wilayah Basrah, kemudian rehlah sampai akhirnya ke Yaman. Tiba di sana, nampak keilmuan beliau, sanifidina azani Allah wa iyakum, dan orang-orang Yaman merasa butuh dengan ilmunya Ma'mar ibn Rashid al-Basri rahimahullah. Sehingga untuk mengikat beliau, ya, supaya tidak kemana-mana, dinikahkan dengan wanita Yaman. Maka beliau pun yang tadinya Basri menjadi Yamani. An Hammam ibn Munabbih, dari Hammam ibn Munabbih, Abu Uqbah As-San'ani. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sama dengan hadith sebelumnya. Apa bedanya dengan sanad yang sebelumnya? Akan disampaikan pada jalan yang kedua. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddathana Qutaibah ibn Sa'id. Qala haddathana Abdul Aziz ya'ni Ad-Darawardi. Anil Ala ibn Abdurrahman an abihi, dari bapaknya Abdurrahman ibn Ya'qub. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu haula bimithli hadithiz Zuhri. Masing-masing dari rawi-rawi di atas meriwayatkan hadis sama dengan lafadznya Al-Imam Az-Zuhri. غير أن العلاء وصفوان ابن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. Hanya saja pada riwayat العلاء ابن عبد الرحمن juga صفوان ابن سليم tidak disebutkan pada hadis keduanya kalimat yarfa'un nas ilaihi fiha absarahum. Manusia mengangkat pandangan mereka kepada harta tersebut. Wa fi hadits Hammam, dalam hadisnya Hammam ibnu Munabbih dengan lafaz yarfa'u ilaihi almu'minun a'yunahum fiha wa huwa hina yantahibuha mu'min. Harta yang menjadikan kaum mukminin mengangkat pandangan-pandangan mata mereka kepada harta tersebut. Tidaklah pelaku yang mengambil harta tadi secara paksa melakukan aksinya dalam keadaan mukmin. Pada hadisnya Hammam, ini menunjukkan bahwasannya harta yang dirampas tersebut betul-betul harta yang dianggap mulia oleh pemiliknya, bahkan oleh kaum mukminin. Gak sekedar umat manusia secara umum, bahkan kaum mukminin pun juga menganggap harta tadi sebagai harta yang berharga. Kemudian dia dengan tanpa malu, dengan tanpa rasa belas kasih, merampas harta tadi dengan paksa, dilakukan terang-terangan. Yang demikian tidaklah dia kerjakan kecuali saat keimanannya lemah. Wazada, kemudian ditambahkan pada hadisnya Hammam tambahan lafaz, wala yaghullu ahadukum, dan tidaklah ada salah seorang di antara kalian yang melakukan ghulul. Ghulul itu khianah. Aslu kalimah al-ghulul, asal makna kalimat ghulul, ghalla, bimakna al-khianah, maknanya adalah khianat. Wa ghalaba alaihi isti'maluhu fil ghanimah. Kemudian istilah ghulul lebih banyak digunakan pada konteks khianat dalam pembagian harta ghanimah. Jadi asal kata ghulul itu artinya khianat dalam urusan harta. Akan tetapi istilah ini lebih populer di kalangan kaum muslimin, lebih dikenal pada tindakan khianat dari harta rampasan perang atau ghanimah yang dilakukan oleh salah satu prajurit kaum muslimin. Sebelum dibagikan, dengan pembagian yang ditentukan dalam syariat, dia terlebih dahulu menyimpan harta yang dia sukai tanpa memberitahukan kepada imam. Jadi pahami? Ya, ketika dikumpulkan harta ghanimah, antum melihat di antara harta-harta kaum musyrikin atau orang-orang kafir yang sedang dikumpulkan, ada satu harta yang menarik perhatian antum. Mungkin jam tangan. Wah, ini jam tangan kok bagus banget. Ya, merek Rolex. Itu ya, bertabur berlian emas 24 karat. Beratnya hampir 3 kilo. Karena ini Rolex yang ditaruh di dinding. Khanifidina azaniyallahu wa iyakum. Antum tertarik dengan harta tadi. Dalam keadaan penguasa belum membagikan harta ghanimah. Masih proses dikumpulkan untuk dihitung, dikalkulasi, baru kemudian dibagikan. Ada seorang dari prajurit pasukan kaum muslimin karena terlalu ambisi dengan salah satu harta yang dia lihat, dia ambil untuk dirinya, dia simpan sebelum dibagikan. Khawatir nanti ini enggak dapat ini. Ya, maka kapan lagi dapat harta ghanimah? Jam apa namanya, merek Rolex buatan Itali misalnya. Ini penaklukan Itali. Khanifidina azaniyallahu wa iyakum. Tadi pahami? Nah, itu namanya gulul. Seringkalinya digunakan untuk khianat dalam urusan harta ghanimah. Wa sayatil bayan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa la yaghlu ahadukum hina yaghlu wa huwa mu'min. Tidak ada salah seorang di antara kalian yang melakukan tindakan gulul saat dia melakukan aksinya dalam keadaan mukmin. Fa iyyakum, iyyakum, maka hati-hatilah kalian, hati-hatilah kalian dari dosa-dosa tersebut. Naam, isyarah pada kalimat iyyakum, iyyakum, tahdzir min al-umuril madhkurah fil hadis, adalah peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada hamba-hamba yang beriman, para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain, kemudian generasi sesudah mereka, untuk meninggalkan dosa-dosa yang disebutkan dalam hadis tersebut. Naam, ada berapa dosa? Halo, kaum muslimin. Ada berapa dosa? Tiga. Satu. Zina. Dua. Mencuri. Tiga. Minum khamar. Ya, tiga, minum khamar. Nomor empat, sudah, tiga toh. Ada empat yang disebutkan sebelum kalimat ini. Zina, mencuri, minum khamar. Nomor empat, nuhbah. Ya, nuhbah, mengambil harta yang berharga dengan paksa. Dilakukan terang-terangan. Baik itu yang kita istilahkan dengan perampokan atau begal. Jadi wami? Naam. Kemudian ditambah dosa yang kelima. Pada hadisnya Hammam ibn Munabbih rahimahullahu ta'ala. Dosa gulul. Khianat dalam masalah harta. Setelah Nabi menyebutkan dosa-dosa tadi, zina, mencuri, minum khamar, nuhbah, gulul, lima dosa, Nabi mengatakan, fa iyyakum, iyyakum, hati-hati kalian, waspadalah, wahai umatku. Dari hadis ini, ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum, menunjukkan faedah kepada kita, di samping faedah-faedah yang telah kita bawakan pada pertemuan sebelumnya. Fihi at-tahdzir minaz-zina. Dalam hadis ini terdapat peringatan keras dari perbuatan zina. Wazina fahishatun. Zina adalah perbuatan yang keji. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina. Jangan sekali-kali kalian mendekati zina. Ya. Pada kalimat ini kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau, fannahyu fil ayah, larangan dalam ayat ini, nahyun anil qurbi minaz zina, larangan mendekati zina, bijami'il wasail wal asbab ilaiha, dengan segala perantara, wasilah, sebab-sebab yang bisa mengarah kepada zina, diharamkan. Fahuwa nahyun syadid wa dhammun akid min khuturatiz zina. Dan ini merupakan bentuk larangan yang keras, celaan yang tegas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kaum mukminin waspada dari tindakan zina. Jangankan tindakannya, mendekati perkara zina dilarang. Sanibidina zaniyallahu wa iyakum. Ya, dilarang. Wa minal asbabi ilaiha, di antara sebab-sebab yang bisa mengarah kepada perbuatan zina, yang pertama, itlaqun nadar, mengumbar pandangan mata. Mengumbar pandangan mata. Ya, antum tentu kenal istilah dari mata turun ke, ya salah. Gitu ya. Dari mata turun ke hati. Antum gak bakal memiliki ketertarikan nih khanifidina zaniyallahu wa iyakum kalau belum pernah melihat. Paham? Halo, kaum muslimin? Ya. Hakada khanifidina zaniyallahu wa iyakum. Kalau ada orang yang buta, di hadapannya ada wanita yang cantik dengan busana yang aduhai, tidak bakal ada gejolak. Khanifidina azaniyallahu wa iyakum. Kenapa? Tidak bisa dia lihat. Untuk orang yang buta, dunia yang indah ini bagaikan mati lampu. Gelap gulita. Khanifidina azaniyallahu wa iyakum. Tidak akan ada gejolak. Tidak akan ada keresahan. Kenapa? Tidak dia lihat. Ya. Pintu pertama menuju perbuatan dosa yang hina ini khanifidina azaniyallahu wa iyakum ada pada itlaqun nadar, mengumbar pandangan mata. Ya, sehingga antum yang di pondok yang mungkin selama ini merasa terpenjara, keluar harus izin. Kalau berani keluar tanpa izin, melebihi batas wilayah yang telah ditentukan, dianggap pelanggaran. Panggil mas'ul, panggil ra'is syabab, panggil wakil mudir. Ancamannya kalau enggak mau bertobat, keluar dari pondok. Merasa di penjara. Gitu ya. Jadi antum akhirnya menganggap pakaian jubah ini itu adalah seragam tahanan khanifidina azaniyallahu wa iyakum, gitu ya. Ya toh, melihat jubah kemudian peci putih, yang kayaknya antum sudah mulai bosan dengan warna putih, cari yang songkok nasional, tingginya sampai 1,5 meter. Antum anggap itu semua seperti seragam penjara. Dan beberapa hari lagi, khanifidina azani Allah wa iyakum, ya, antum akan dibebaskan. Bebas bersyarat. Mana ya? Ya, istilahnya demikian. Antum akan bebas pada ayam, pada hari-hari liburan. Khanifidina azani Allah wa iyakum, sudah tidak berlaku lagi aturan-aturan di pondok. Pulang ke rumah, ingat jangan menjadi liar. Mentang-mentang di sini yang dia lihat adalah tembok, kemudian keranjang basket. Itu terus setiap hari. Ketika keluar melihat pemandangan-pemandangan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Atau pemandangan-pemandangan bergerak. Ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Mata antum subhanallah, andai kata itu tidak ada penyanggah yang kuat, copot di tengah jalan. Ya, jelalatan ke sana kamar yang naik bis, masya Allah, semua dilihat ini kan ibadina azani Allah wa iyyakum, sampai jalan nabrak tiang listrik, yang satu jalan nabrak pintu, itu ya, saking enggak konsennya, itu pintu kayak pintu masjid ini. Transparan, baru digosok, ikhanifidina azani Allah wa iyakum, mengkilat, seolah-olah bukan kaca, tabrak, ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Ingat, ya, mata itu awal panah syaitan. Bisa dipahami? Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berpesan kepada hamba-hamba yang beriman, kepada hamba-hamba yang bertakwa, kepada hamba-hamba yang mengaku sebagai umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ya, katakan wahai Nabi kepada kaum mukminin laki-laki, jaga pandangan mata mereka. Ya, jangan dilepas, jangan jelalatan, ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Hukum ini pun juga berlaku untuk kaum mukminah. Ya, jangan mentang-mentang menggunakan pakaian yang tertutup, cadar, niqab tertutup, ya, merasa lebih aman untuk memantau keadaan sekitar karena enggak kelihatan. Kalau yang ikhwan jelalatan kelihatan. Ya, paling untuk berkamuflase dengan kacamata hitam. Yang penting jangan bawa tongkat. Nanti dilempari uang koin. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Jadi wangi. Nah, kalau untuk yang akhwat, mereka akan keluar dengan hijabnya yang syar'i. Ya, tertutup semua. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Punya akses yang lebih bebas. Mengumbar pandangannya. Penasaran. Kayak gimana sih Ustaz Abdul Hasan? Wah, khotir. Hakada ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Ini pesan juga berlaku untuk kaum mukminah. Ya. Jadi fahami? Aywa. Hakada ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Ini yang pertama. Antum perhatikan baik-baik. Secara khusus Allah menyebutkan dalam kalimat yang umum, wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat dengan zina. Kemudian kita lihat dalam detail penjelasan syariat, sebab-sebab yang mengarah kepada zina diharamkan pula dengan dalil khusus. Itlaqun nadar, jelalatan pandangan matanya, mengumbar pandangan mata, dijelaskan secara khusus di dalam Al-Quran. Menunjukkan apa? Dosa yang satu ini sangat berbahaya. Wa minal asbabi ilaiha, termasuk sebab yang mengarah kepada perzinahan, ikhtilatur rijal bin nisa', campur aduk laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan. Haram hukumnya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Sudah dipahami? Ya, tidak ada laki-laki dan perempuan yang berduaan kecuali yang ketiga, pihak ketiga dari mereka adalah syaitan. Sudah dipahami? Aywa. Secara khusus diharamkan dalam syariat kita. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Wa minal asbabi ilaiha, termasuk sebab yang bisa mengarah kepada perzinahan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, al-kalam ilal ajnabiyah, ngobrol dengan wanita yang bukan mahramnya. Al-kalam ilal ajnabiyah, obrol dengan wanita yang bukan mahramnya. Itu juga termasuk jalan menuju dosa zina. Khani bidina zani Allah wa iyyakum. Kalau lihat wanita yang bukan mahramnya, haram hukumnya. Kemudian kumpul laki perempuan dalam ruangan, satu ruangan tanpa pemisah, itu juga haram hukumnya. Ngobrol dengan wanita yang bukan mahramnya tanpa uzur syar'i, khanifidina zani Allah wa iyyakum, juga diharamkan dalam syariat kita. Bagaimana dengan yang namanya vajaran? Tahu ya, pacaran. Mau antum katakan pacaran atau yang sejenisnya, mungkin kalimat ini kurang bagus. Ya, diganti dengan kalimat-kalimat yang lain yang lebih menutupi kejelekan dari dosa tersebut. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Apapun namanya, itu semua hakikatnya adalah jalan menuju perzinahan. Zaman sekarang hampir menyeluruh dianggap biasa pacaran pada generasi muda-mudi kaum muslimin. Bahkan dianggap sebagai bujang lapuk, ya, lika-liku laki-laki enggak laku-laku sampai luka-luka. Dianggap sebagai perawan tua kalau tidak punya doi. Gitu ya? Jadi wami? Aywa. Antum akan pulang ke rumah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dan tidak semua kerabat antum mungkin faham tentang ilmu. Jangan kemudian antum terpancing ketika ditanya oleh kerabat antum atau saudara antum atau teman-teman antum. Fulan, ya, gimana kabarnya Fulan? Alhamdulillah khair. Kemana aja kamu kok enggak pernah kelihatan? Saya lagi naik gunung. Ini kebetulan turun gunung karena gunung harus dikosongkan. Gitu ya. Gimana? Udah berapa pacarnya? Loh, saya enggak pacaran. Ya, ketinggalan zaman, bro. Itu ya. Rugi kamu, ganteng kayak gini. Tampan rupawan, dompet tebal, tunggangannya Masya Allah. Ya, dia kebetulan naik Harley Davidson. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Seri Fat Boy, gitu ya. Nah, tongkrongannya masya Allah nggak punya pacar, dihina, dimaki-maki sama teman-temannya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Karena posisinya bukan di pondok, ya dia nggak perlu telepon Ustaz Abu Amr, Ustaz izin mau keluar, ya posisinya bebas. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ingat, ittaqillah. Ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi hal-hal yang demikian karena itu pelanggaran syariat yang betul-betul menghancurkan dan melemahkan iman seorang hamba. Khanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Bisa difahami? Tayyib, liu azinil muazzin. Fadal, muazzin azan terlebih dahulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Allah Tayyib. Kemudian faedah yang berikutnya, ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum, at-tahdzir min fitnatin nisa, peringatan dari fitnah wanita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ma ra'aitu fitnatan, aku belum pernah melihat sebuah fitnah, azhaba lilubbi rajulin hazimin min ihdakunna, aku belum pernah melihat sebuah fitnah, azhaba lilubbi rajulin hazimin minkum min ihdakunna, aku belum pernah melihat sebuah fitnah yang lebih bisa menghilangkan akal sehat seorang laki-laki yang teguh pendirian di antara kalian, yang melebihi dahsyatnya fitnah salah seorang di antara kalian, wahai kaum wanita. Artinya, fitnah terbesar kaum lelaki terletak pada wanita. Fitnah harta mungkin bisa ditepis dengan mudah. Fitnah jabatan dan kedudukan pun juga demikian, bisa untuk dihindari bagi orang-orang yang memang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan fitnah yang paling bisa menghilangkan akal sehat, lub itu aqlun sahih, akal sehat. Azhaba yang lebih bisa menghilangkan, lilubbi akal sehat, rajulin hazimin, akal sehat milik seorang laki-laki yang teguh pendiriannya. Bukan laki-laki yang dipertanyakan laki-laki atau enggak. Bukan laki-laki yang tidak jelas pendiriannya. Bukan laki-laki yang mudah goyah. Bukan laki-laki yang mentalnya mental tempe. Bukan laki-laki yang baperan. Tapi rojulin hazim, laki-laki yang teguh, kokoh pendiriannya. Yang punya komitmen, yang betul-betul memperjuangkan apa yang menjadi tujuannya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bisa hilang akal sehatnya gara-gara fitnah wanita. Antum tentu sering mendengar kisah yang memilukan dari seorang prajurit muslim, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ketika mendapatkan tugas untuk mengintai benteng musuh, dia naik, khanifidina azani Allah wa iyakum, tanpa sengaja dia melihat salah seorang imro'ah nasraniyah. Ya, karena dia naik ketinggian, tentu jangkauan pandangan matanya luas, tanpa sengaja tertangkap. Ya, melalui mata elangnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tertangkap sosok seorang gadis Nasraniyah cantik jelita bagaikan bidadari yang turun dari surga. Ngono ya. Copot jantungnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Padahal posisinya dia sedang melakukan ibadah tertinggi dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala, yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa dzurwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, puncak tertinggi amalan dalam Islam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan laki-laki yang sedang camping naik gunung. Bukan laki-laki yang menghilangkan penat di pinggir pantai, khanifidina azani Allah wa iyakum. Bukan pula laki-laki yang ingin menghabiskan uangnya belanja di outlet-outlet baju atau di mal-mal terkenal. Bukan. Laki-laki ini adalah salah satu dari barisan pejuang-pejuang Islam yang tangguh. Tugasnya itu bukan tugas menyiapkan nasi prajurit. Tugasnya itu bukan tugas memungut selongsong kosong dari peluru yang sudah dihempaskan. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Tugasnya mengintai benteng musuh. Bukan orang sembarangan dalam jihad fisabilillah, dalam amaliyah tertinggi dalam syariat Islam, dengan tanpa sengaja dia naik, bukan dalam rangka cari-cari akhwat Nasoro, bukan. Tujuannya melaksanakan tugas, dan tanpa sengaja pandangan matanya menangkap seorang gadis yang menurut dia cantik jelita, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, yang berhasil mencuri hatinya tanpa dia sadari. Ini pencurian yang pelakunya tidak merasa telah mencuri. Ya, ini orang pilihan, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Hanya gara-gara satu pandangan mata, dia pun menemui wanita tadi, kemudian ingin menikahinya, dan wanita tadi mengajukan syarat, ana nasraniyah, aku seorang wanita Nasara, tidak halal bagiku menikah denganmu. Kalau kamu mau masuk ke dalam agamaku, aku akan menjadi pendamping hidupmu. Mau. Syuf. Seorang mujahid fisabilillah dengan mudahnya menanggalkan keislamannya hanya gara-gara ucapan yang lembut dari seorang wanita yang hendak dia nikahi, yang sangat ingin dia pinang. Ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Yang sebelumnya dia adalah pasukan yang gagah berani. Dia biasa menari-nari di atas kepalanya sayatan dan sabetan pedang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Desingan peluru, meriam yang membungkam. Gak ada masalah buat dirinya. Gak goyah imannya. Duel satu lawan satu dengan pasukan kafir tidak menggoyahkan imannya. Tebasan-tebasan pedang yang melukai fisiknya gak menggoyahkan imannya. Hanya dengan satu pandangan mata, kemudian ucapan yang lemah lembut dari suara wanita yang ingin dia nikahi, langsung dia tinggalkan agamanya. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Yang seperti ini hilang akal sehatnya. Fama baluna ngaca. Bagaimana dengan diri kita? Khanifidina azani Allah wa iyakum. Diri kita yang kalau jadwal darasnya melebihi jam yang telah ditentukan. Ya, itu seperti pasukan satu lawan 35 orang. Ya, sudah ngeluh sana sini. Sanifidina azani Allah wa iyakum, posisi duduknya wis gak karu-karuan. Udah gak sabar. Ya. Kita ikhwan fillah azani Allah wa iyakum yang diminta untuk sabar sebentar, ikhwan fillah azani Allah wa iyakum, ketika belajar, entah itu sabar dengan kurangnya harta, sabar dengan cuaca yang tidak enak, sabar dengan suasana yang mungkin tidak nyaman, yang tidak seberapa bila dibandingkan dengan ujian-ujian dalam perang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Taruhannya nyawa. Pulang dengan membawa kemenangan dan kemuliaan, atau pulang tinggal nama. Ikhwan fillah azani Allah wa iyakum. Itu taruhannya. Sangat berbeda. Ikhwan fillah azani Allah wa iyakum. Kalau mereka-mereka yang berada pada amalan tertinggi dalam agama kita bisa hilang akal sehatnya dengan satu kali pertemuan, ikhwan fillah azani Allah wa iyakum, jangan sekali-kali antum memberanikan diri mendekati dosa zina, ikhwan fillah azani Allah wa iyakum. Fitnah wanita itu fitnah yang paling dahsyat untuk kaum lelaki. Bisa dipahami? Hakadha ikhwan fillah azani Allah wa iyakum. Sehingga antum harus waspada dengan fitnah ini ketika antum nantinya menghabiskan atau menjalani hari-hari liburan antum di rumah masing-masing. Nah, kemudian di antara faedah hadis ini, ma'asyiral ikhwah azani Allah wa iyyakum, at-tahdzir minas sariqah wan nuhbah. Peringatan keras dari tindakan mencuri dan tindakan nuhbah. Mengambil harta yang berharga dengan paksa dan terang-terangan. Ini termasuk kezaliman dalam bab harta. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau mengecam hamba-hamba yang tidak memperhatikan aturan Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan urusan harta. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Khususnya pencurian, begitu pula nuhbah. Wa fi ayyuban faedah yang berikutnya, at-tahdzir minal ghulul. Peringatan dari tindakan ghulul. Ini juga bab harta. Ghulul, khianah fil mal. Tindakan khianat dalam urusan harta. Dan lebih identik, khianah fil ghanimah. Tindakan khianat dalam harta rampasan perang. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran, ayat 161, وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Barang siapa yang melakukan ghulul, niscaya dia akan datang di hari kiamat, membawa harta yang dia sembunyikan. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. Ya, barang siapa yang melakukan tindakan ghulul, khianat dalam urusan harta, khianat dalam urusan pembagian ghanimah, khianat dalam masalah zakat, khianat dalam masalah harta sedekah kaum muslimin, khianat dalam segala urusan-urusan harta umum, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Kelak di hari kiamat, dia akan memikul, membawa apa yang dia sembunyikan dari harta tersebut. Dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, yang sebelumnya Abu Hurairah menceritakan, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam berdiri di tengah-tengah kita. Ya. Fadzakara al-ghulul. Beliau menyebutkan masalah ghulul. Wa 'azzamahu. Beliau memberikan penjelasan besarnya dosa ghulul. Wa akkada nahyahu, beliau memberikan penekanan larangan dari tindakan ghulul. Faqala, di antara sabda Nabi alaihi salatu wassalam kala itu, seperti yang dikenang oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arbah, ala ketahuilah wahai umatku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la ulfiyanna ahadakum. Jangan sampai aku menjumpai salah seorang di antara kalian. Ya'ti yaumal qiyamah. Dia datang pada hari kiamat. Wa ala dhahrihi farasun lahu hamhamah. Dalam keadaan dia memikul di atas punggungnya seekor kuda. Faros, kuda. Ya. Dia datang di hari kiamat memikul seekor kuda di atas pundaknya, ikhwan fillah azani Allah wa iyakum, wa yaqul, kemudian menghampiriku seraya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aghizni, bantu saya, selamatkan saya dari hukuman ini. Faqultu lahu, aku akan katakan kepada hamba tadi, la amliku laka minallahi syai'a, saya tidak mampu untuk membantumu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Ya, wa dzakarul hadis. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, dirinci oleh beliau, digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam persis seperti zahir ayat yang kita bacakan di awal surat Ali Imran ayat 161. Betul-betul nanti di yaumul qiyamah dia akan datang di hadapan seluruh makhluk memikul ghanimah atau harta yang dia sembunyikan saat melakukan hulul. Jadi dia menyembunyikan seekor kuda, dia bawa kudanya. Menyembunyikan seekor sapi, digendong sapinya. Menyembunyikan seekor kambing, digendong kambingnya. Semua harta yang dia gulul di situ, dia akan pikul di yaumul qiyamah. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dan itu termasuk bentuk ihanah. Ya, direndahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan makhluk. Siapa yang enggak malu kalau diperlakukan seperti ini? Khanibidina azani Allah wa iyakum, disuruh untuk mikul harta yang dia khianat di dalamnya, disaksikan oleh seluruh makhluk. Ya, bayangkan bagaimana rasa malu antum ketika ketahuan korupsi misalnya. Ya toh, fulan bin fulan dinyatakan melakukan korupsi. Apa yang dia korupsi, Ustaz? Dia mengkorupsi beras 2 sak. Ya, 2 sak beras, masing-masing saknya 25 kilo. Kemudian dia pikul li khanifidina azani Allah wa iyakum, diarak keliling pondok. Enggak usah kampung, keliling pondok. Dia diarak suruh pikul 2 karung berasnya tadi, kemudian diumumkan, ini loh koruptor yang sudah mengkorupsi harta kaum muslimin. Dilihat, tengok sama orang. Lah, cuma beras 2 karung. Coba mobil Alphard. Bayangkan bagaimana malunya, ikhwan fillah azani Allah wa iyakum. Bayangkan bagaimana hinanya, rendahnya orang tersebut. Baru 1 pondok. Bayangkan kalau itu 1 kampung. Bagaimana kalau itu 1 kabupaten? Bagaimana kalau itu 1 negara sedunia? Nanti di yaumul qiyamah lebih daripada itu. Kenapa? Yang menyaksikan manusia pertama dari Nabi Adam alaihi salam sampai manusia terakhir lengkap dengan bangsa jin. Disaksikan oleh semua makhluk khanifidina azani Allah wa iyakum yang dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat rendah dan memalukan. Wal'iyadu billah. Jadi wahmi? Makanya Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan, fa'iyakum iyakum. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, at-tahdzir minal khamri, larangan keras dari minum khamr. Khamr diistilahkan oleh para ulama ummul khaba'is. Ini kunyahnya khamr. Ummul khaba'is. Ya. Induk yang mengumpulkan semua perbuatan hina. Karena dengan meminum khamr khanifidina azani Allah wa iyakum menutupi akal sehatnya, hilang kesadarannya, maka dia akan melakukan tindakan-tindakan di luar kontrolnya khanifidina azani Allah wa iyakum. Dia enggak bisa mengendalikan apa yang dia lakukan dengan tubuhnya. Kan gitu ya? Ya toh? Sebelum minum khamar, normal. Setelah minum khamar, antum lihat sendirilah bagaimana orang yang mabuk. Ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum. Yang mulai ketawa-ketawa sendiri. Jalannya juga enggak jelas. Ngomongnya ngalur ngidul enggak jelas. Ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum. Terkadang melakukan tindakan-tindakan anarkis. Gitu ya. Bisa dipahami? Aywa. Sebelum kita tutup. Ma'asyiral ikhwa azani Allah wa iyyakum, ada sebuah faedah sampaikan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala, dinukil oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim beliau. Hikmah kenapa Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika mencontohkan maksiat yang bisa mengurangi iman pelakunya, beliau hanya menyebutkan 5 dosa tadi. Kenapa enggak dosa yang lain? Yang mungkin lebih kejam. Seperti apa? Pembunuhan. Ada pembunuhan yang disampaikan oleh Nabi? Enggak ada. Saya kata walala. Halo, kaum muslimin. Kenapa tidak pula kesyirikan? Yang dosanya lebih mengerikan. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sampai pada tingkatan tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau mati belum bertaubat. Saya kata walala. Ya toh? Kenapa 5 dosa ini yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai contoh untuk membuktikan bahwasanya perbuatan maksiat itu berpengaruh dengan iman pelakunya. Membuat lemah imannya. Bahkan hancur, rusak imannya gara-gara kemaksiatan. Dicontohkan dengan 5 dosa. Zina, mencuri, minum khamar, nuhbah, ya, ngambil harta dengan paksa dan dengan terang-terangan, kemudian ghulul. Kenapa cuma 5 ini? Disampaikan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala. Asyara ba'dul ulama ila anna ma fi hadzal hadis tanbihun ala jami' anwa'il ma'asi wa tahzir minha. Para ulama, tak ulangi. Asyara ba'dul ulama ila anna ma fi hadzal hadis tanbihun ala jami'i anwa'il ma'asi wa tahzir minha. Para ulama mengingatkan bahwasanya kandungan hadis ini adalah berisi peringatan untuk menjauhi semua bentuk kemaksiatan. Tidak hanya 5 dosa ini. Jangan ada kesalahan dalam memahami hadis. Kemudian, yang dilarang cuma 5 dosa ini. Yang lain tidak apa-apa. Jadi pahami? Yang lain tidak apa-apa. Jadi, yang disebutkan zina, minum khamar, mencuri, begal, ghulul. Berarti kalau dusta tidak apa-apa. Ini salah. Khadifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau sampai ada yang punya pendapat seperti ini, itu pendapat bahlul. Khadifidina azani Allahu wa iyyakum. Isinya peringatan dari semua perbuatan ma'asi. Fanabbaha bizzina. Secara khusus Rasul menyebutkan zina. Ala jami'i syahawat. Untuk menjelaskan atau mewakili semua dosa syahwat. Ya, semua dosa syahwat itu muaranya pada zina. Aslu syahwat zina. Dari fahami? Wa bisariqah 'ala ar-raghbati fid dunya wal hirsi 'ala al-haram. Disebutkan pencurian secara khusus untuk mewakili ambisi terhadap dunia dan keinginan perkara-perkara yang haram. Ya, ambisi terhadap dunia, kemudian condong dengan hal-hal yang haram, itu terwakili dengan dosa mencuri. Orang mencuri kenapa? Karena dia pengin. Ya apa enggak? Ya apa? Orang mencuri karena dia apa? Dia pingin. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Beli sendiri nak mampu. atau mampu ada duit, tapi yang dimiliki oleh saudaranya ini limited edition. Ya, sandal yang dia pakai, sanibidina azani Allah wa iyakum. Konon katanya ini adalah sandal yang dipakai oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi yang pakai sandal ini 5 orang, sanibidina azani Allah wa iyakum. Wah, ini sandal bukan sembarang sandal ini, ada nilai sejarahnya. Beli enggak bisa. Akhirnya apa? Nyolong. Kenapa itu? Raghbah fid dunya. Wal hirs alal haram. Dengan pencurian pula itu menggambarkan keinginan seorang hamba kepada perkara-perkara yang haram. Kalau orang tadi masih punya harga diri, masih bersih fitrahnya, ketika menginginkan sesuatu, dia akan berusaha mendapatkannya melalui harta yang atau jalan yang halal. Lihat temannya punya mobil. Kalau dia orang yang baik, oh saya ingin punya mobil yang sama. Caranya gimana? Bekerja. Tidak ada orang mengatakan, oh ada mobil bagus. Punya siapa? Punya fulan. Saya ingin punya mobil. Gimana caranya? Ngelamun. Tidak mungkin. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Lah, orang yang tidak punya harga diri, ketika melihat harta yang dia inginkan, wah, kerja susah. Skill tidak ada. Mau dorong gerobak bakso, capek. Gitu ya. Jualan online, HP tidak punya. Skill yang paling memadai setelah dia melakukan tadabbur terhadap fisiknya 7 hari 7 malam. Dia lihat ke cermin. Oh, saya ternyata postur-postur pelari maraton. Kekuatan saya juga di atas rata-rata. Wah, begal wah ini. Ya, tak nyolong aja. Ya, tak? Dia punya keahlian lompat pagar. Ikhanifidina azani Allahu wa iyyakum. Pagar setinggi 6 meter itu bisa dia loncati. Ya, hebat ini. Skillnya itu. Dorong gerobak enggak bisa. Bisnis enggak punya skill. Ngomong enggak bisa. Tapi pengen mobil. Karena harga dirinya ini rendah. Dia suka dengan perkara yang haram. Jalur pintas. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Nyolong akhirnya. Jadi pahami? Nah, ambisi terhadap dunia. Kemudian kecondongan melakukan hal-hal yang haram. Terwakili dengan dosa. Mencuri. Wa bil khamri ala jami'i ma yasuddu 'anillahi ta'ala. Rasul secara khusus menyebutkan khamr untuk mewakili semua hal yang bisa melalaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu awal kehancuran. Ingat, ketika antum nanti pulang ke rumah, ya mentang-mentang enggak di pondok, enggak ada yang ingatkan murojaah, enggak ada yang ingatkan ghadul basar, enggak ada yang ingatkan untuk menjaga waktu, enggak ada yang mengingatkan untuk berpegang teguh dengan sunnah, ya omelan-omelan yang biasa antum dengarkan dari teman antum, ustaz antum sudah hilang ikhanifidina azani Allah wa iyyakum untuk sementara waktu, jangan kemudian membuat antum terhalangi untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wabal, bencana. Jadi pahami? Apalagi ketika pulang antum kembali menggenggam ikhanifidina azani Allah wa iyyakum gawai. Ya, tahu gawai ya? Cecet. Ya, handphone. Setan gepeng. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Antum pegang itu, hati-hati. Jangan sampai itu melalaikan antum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yujibul ghaflah an huquqihi. Dan mewakili khamr itu mewakili segala sesuatu yang melalaikan dari menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Terwakili dengan khamr. Semua dosa yang menghalangi dari Allah, semua dosa yang menghalangi untuk menjalankan dan memenuhi hak-hak Allah, diwakili dengan khamr. Wabil intihab, disebutkan secara khusus dosa intihab, nuhbah, mengambil harta orang lain dengan paksa. Anil istighfaf bi ibadillah, Ini mewakili sikap menganggap rendah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tarki tawqirihim wal haya'i minhum wa jam'i dunya min ghairi wajhiha. Ya. Merampas harta orang lain dengan paksa itu sebagai simbol suka merendahkan orang lain, tidak menghormati mereka, tidak punya malu dengan mereka, dan suka mengumpulkan harta tidak melalui jalan yang halal. Hakala ikhani fidina azani allahu wa iyakum. Wabil gulul, dan disebutkan dosa gulul secara khusus. Ini menunjukkan ala adamil muraqabah. Menunjukkan tidak adanya sifat muraqabah. Ya. Ketika hilang muraqabah dari diri seorang hamba, sanifidina azani allahu wa iyakum, maka dia akan jatuh dalam berbagai macam kejelekan-kejelekan tanpa dia sadari. Kalau hilang muraqabah, seorang hamba akan lebih dekat kepada kemunafikan daripada kepada iman. Kalau hilang rasa muraqabah, seorang hamba akan lebih dekat dengan dusta daripada kejujuran. Ketika hilang rasa muraqabah dari seorang hamba, maka hamba tadi akan lebih dekat dengan kemaksiatan daripada ketaatan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Naam. Ini yang disampaikan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan, fa hadhil umur, dosa-dosa yang disebutkan secara khusus dalam hadis ini, hiya usulul mafasid. Hiya usulul mafasid. Dosa yang disebutkan dalam hadis ini, zina, minum khamr, mencuri, intihab atau nuhbah, kemudian gulul. Lima dosa ini, usulul mafasid. Sumber semua kerusakan. Fid dunya wal akhirah. Kerusakan dunia dan kerusakan nanti di yaumul qiyamah. Wal'iyadu billah. Tadi fahami? Tadi fahami? Hakala ikhani bidina azani allahu wa iyakum. Antum bisa renungkan. Ya. Ketika antum nanti pulang di rumah, daripada antum menghabiskan waktu dengan gawai antum, dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, kemudian antum habiskan waktu antum dengan hal-hal yang sia-sia, gunakan waktu antum yang luang tadi untuk merenungkan kalimat yang disampaikan oleh Al-Qadhi Iyad dan pelengkap yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Semua kerusakan yang ada di dunia sumbernya lima dosa ini. Ya, rusaknya generasi muda, ya lima dosa ini. Hancurnya rumah tangga pasangan muslim, ya lima dosa ini. Hancurnya tatanan masyarakat dari lingkup kecil sampai lingkup yang luas, nasional, bahkan internasional. Ya, karena lima dosa ini. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Renungkan baik-baik. Nah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naktafi bihadal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.